karo wong melarat ya luweh seneng. Lagi umpama sampeyan diundang kajatan, mungkin nenek ngarani kondangan apa kajatan? Kondangan. Ya umpama sampeyan diundang kajatan utawa diundang kondangan, sing undang wong loro, dinane padha, jame bareng. Sing siji sing undang wonge melarat, sijine sing undang wonge sugih. Ngono kuwi sampean milih nekani undangane wong. Kok ngono ya? Milih nekani undangane wong melarat. Nah, sing undangane wong sugih sampean wakilno, njaluk sepura ora iso teko, mergo mentingno undangane wong. Kok ngono ya? Sama dua anak perawan, oh ayu, top, sing jelas rakyat bu ane lah, bu ane mek ngono, dilamar cah lanang loro, podo api akhlake, sing siji cai anak ewang melau barat, siji anak ewang soge, sing sampan terima anak ewang, kok ngono yo. Tapi Kanjeng Nabi merintah kula sampean kon mentingno wong melarat. Dadi nek ditamoni wong sugih karo ditamoni wong melarat, yo pentingno wong melarat, minimal padakno. Aja kolek sing namu wong sugih, monggo. Bawingung nata kursi, bawingung nyuguhi. Bareng sing namu wong melarat, ngono golek lungguh dhewe ngono. Embo. Allahumma shalli ala Muhammad. Kene apa? Kula sampean kok dikongkon nyenengi wong melarat, dikongkon ngancani wong melarat. Ngeten, Bu. Wong melarat niku nek dikancani seneng. Berarti ngancani wong melarat sampean nyenengno wong melarat. Lah nyenengno wong niku ibadah. Nyenengno wong niku oleh ganjaran. Dadi sampean ngancani wong melarat oleh ganjaran, mergo wonge seneng. Soalnya wong melarat iki kan ora patek duwe kanca. Ya kancane ya sing setel padha ora gableke. Nang sampean kancani kan seneng wonge. Nyenengno wong rungokno to. Niku ganjaran. Nek wong sugih, sampean kancani ora patek seneng. Mbah ngono. Sampean nek ra ngandel ya, nek ra ngandel. Sampean namu, wis namu. Nonggone wong melarat karo nonggone wong sugih. Engko reaksine lak ra padha. Saman namung nonggone wong melarat isu-isu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah sampean, Mbak. Guyu wonge kok. Kene mlebu kene cerita luwe kok. Guyu kok. Terus saman namung nonggone wong sugih. Engko lak wonge ra patek guyu. Mecucu eng. Neng ngopo kok rene? Modele rontok wedi ngono. Ternyata wong sugih jereh kok, Bu. Mbah wedi apa ngono. Wedi apa? Lho kulino. Tibake kendel wong melarat karo wong sugih. Wong sugih iku wedinan. Mulane rata-rata wong sugih nek mbangun omah dipageri rapet. Kadang temboke dawur, wedi. Wong melarat ya kependel gawe omah ya dag-dagan. Dag-dag balas ora wedi. Wong sugih ape metuwe wedine ra karuan. Kunci sampai double pitu, laci dikunci, siji lemari dikunci, lawange kamar kunci, ruang tengah eneng lawange kunci neh, ruang tamu eneng lawange kunci neh, gerbang eneng lawange kunci neh. Masya Allah, bingung gawa kunci. Wong melarat lunga ya balas ora mikir kunci, ambok dadakan ya tawenan, paling kelangan ya kucing rembes. Nih. Sampeyan namu tengah wengi yo. Hey, goleki yo wong sak rendengi goleki. Wong sing uripe paling melarat dhewe. Goleki omahe, terus omahe tengeri, sret. Bar ngono goleki wong sing paling sugih dhewe. Omahe tengeri, sret. Terus sampeyan namu jam 12 bengi. Jajal sampeyan namu nang gone melarat totoken lawange. Tok tok tok tok. Asalamualaikum. Dibukakno napa mboten? Bukakno gagenan lek bukakno. Lah kok dalu-dalu ana ngopo? Ya gekno wedang barang ngono, suguhi marneng, kerupuk upil. Lah sak duwene metu kabeh.

kok nyanyo. Tapi karo sanak kok ra rukun. Karo dulur kok ra rukun. Ngewak ibadahnya. Walaupun budal kaji tiap tahun. Budal umroh seminggu ping limo. Kan omahe Mekah. Karo dulur lena ra rukun. Ngewak ibadahnya. Yang kutullah khati arrahimin walau mata jawfal ka'bah. Allah melaknat wong sing medhot sana walaupun matine non jero ka'bah sajidan dalam keadaan sujud. Ya wis posisi sing paling top to wisan. Sujud non jero ka'bah matine tapi kok pedhot karo sana nguwak ibadah. Wong endhog wiluk wonge. Ono pokoke endhog wiluk wonge. Wis Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak saestu ojo sampai pedot karo sana mosok gara-gara buah balik ora imbang ngene. Ya kok ra eling. Engko no mantu nek ku ngekeki ora karuan, nyunatno nek ku ngekeki ora karuan. Aku ndek gawe lembancik omahku lek ora. Enten napa mboten? Ngacung. Ngene iki ibu-ibu ana sing aku sakjane iki ya pengen kaya wong-wong ngono iso rukun ambek sanak-sanake. Aku nek ndelok wong-wong rukun-rukun ambek sanak anu ku ya suweneng ya pengen, tapi sanakku ora kenek tak jak ngono. Sanakku ki atos-atos. Sanakku iki pancen dudu wong. Le, Bu. Sampeyan nek digudha karo sanak, aja kaget. Sampeyan lek diganggu karo keluarga, dilarani karo keluarga, ra usah kaget. Ya wis ngono kuwi. Le. Mbah. Sing ganggu sampeyan iki akeh-akeh dudu wong liya, tapi sanae. Ngono ku para nabi yo ngono kok. Le. Sing godho perjuangane Kanjeng Nabi sing ganggu dakwae Kanjeng Nabi niku sapa? Ya sanak-sanake dhewe. Delmu kok kaya ora ngandel to. Lah kaya pamane Kanjeng Nabi to. Nabi Yusuf diguwakno tengah alas, cemplungno sumur. Niku sinten sing nyemplungno Nabi Yusuf teng kene sumur? Dulure dhewe to, Bu. Lah Habil dipateni Kobil. Lah Kobil ki apane Habil? Dulure. Dadi nek sampean berjuang kok diganggu karo sanak, diganggu karo bateh, family, ora usah kaget. Ya wis ngono kuwi gawane. Tapi apa-apakno sanak tetep, dulur tetep, tangga ya tetep. Paham napa mboten? Mergo aneh. Wong iso guyon karo kancane, padahal kancane iki wong liya. Lho karo dulure dhewe lho ora iso guyon. Angger petuke sitoke nyaprut, sitoke betutut. Angger petuk dulure raine ngelumpuk cangkem mirung bathuk dadi siji. Lambene lincip. Padahal nek karo wong liya, karo kancane iso guyon lekek-lekek. Lho karo dulure dhewe iki lho ora iso guyon. Enten napa mboten? Makene apa-apa kok eneng ya? Malah enek wong e ngene. Aku mergawe penak mbek wong liya timbangane ambek dulure dhewe. Padha-padha mergawe penak mbek wong liya timbang mergawe ambek dulur dhewe. Lho. Ngonten niku enten apa mboten? Kenek apa kok ngono? Sakjane ya ora kenek apa-apa. Taman pengen roh sebabe. Hoi. Kula sampean niki gak duwe musuh. Jenenge setan. Setan niku anak sapa nangis. Kowe nang dijejeli pentil. Kuwi anger urung mbok jejeli ra ngarah meneng. Pengapesane ya kuwi kok. Cakim kene. Astagfirullahalazim. Eta pengapesane ya mok kuwi kok. Mbok kebuti kaya apa ya ra ngarah meneng. Apa ya ana pengapesane? Irung metu geteh mimis, seneng gereng petuk pengapesane ra ngarah mampet kok. Mbok kayak kapas sak piro ae tetep milih getae. Jejeli kain tetep milih getae. Mbok pasangi baut ukuran pas ya. Tetep milih getae. Cor tetep milih getae. Bareng dikeki godhong suruh plek plek plek plek. Mampet mergo kena pengapesane. Ana pengajian kok ning bocah nangis. Karo bukane meneng meneng meneng ngene iki lho. Meneng. Bu isin ngene iki. Tang arah meneng apa meneh mbeti cuwetote. Ya meneng ta. Meneng ta. Meneng ta. Tambah banter. Pengen meneng. Ista anggur urung lah ngono nanti bukakno ngono. Wah bocah cilik rewel e pengapesane dijejeli. Dan itu berlaku untuk bapake. Bapake katek rewel nang cepet jejeli. Nah tunggale wong wedok bareng ngono kuwi. Wong wedok katik nggondok mlakune sringkut sringkut sringkut sentiet sledot sledot sringkut sentiet mlebu kamar lawang tutup jebret non jero langsung blek mengkurep gayane wong wedok nggondok ngambek ya mesti mengkurep lah wong wedok nek mengkurep ngono ku to cutik-cutikane angel angel pak mbok cutik nggo linggis lho ora kena apa mana linggis mundhek wong lanang cerdas ya ora sang golek cutik golekno pengapusane apa gendelno dhuwit rasa kakek ngomong delek pinggirnya plek tinggal metu nombali lungguh sampai rokokan enteni 15 menit kok eneng wong metu kok kamar kelemer kelemer kelemer lewat nang ngarepe sampeyan sing jeusan gekno kopi to piye gek meng yo sringkut sringkut sentiat sledot bareng kena pengapesane yo gekno kopi to piye kekel wong e wong kulino ngono oh ngandel to meneng saiki wis jejeli yo. Bu, rungokno rungokno. Ya Allah. Wes wes, sampean aja pisan-pisan ngomongno eleke. Ya tangga apa maneh dulur, apa maneh sanak. Wes, aja pisan-pisan ngrasani sanak, aja pisan-pisan ngomongno eleke sanak. Sampeyan nek ngomongno eleke sanak kuwi padha karo sampeyan kondo-kondo wong akeh lek sampean kuwi sanake wong elek. Umpama ya iki umpama sampean duwe gawe gedhen. Mbak Yune sampeyan diwil ora mara. Tangga-tangga kan ya kaget. Eh Dik, sampean digawe kaya ngene gedhen-gedhen anakku kok ora ketok Mbak Yune sampeyan. Ngono ku sampean kudu tutupi omong napi aku ya ora ngerti kok. Ya mbah wong Mbak Yuku ki asline ya apik ambek aku wong ra ning apa-apa aku ra digawe kaya rene-rene. Paling ngene iki dhek ya duwe masalah kesusahan cuma aku ra dikandani mergo dhek ngerti nek aku duwe gawe aku ya repot. Nek asline wong ambek aku ya apik. Ngono. Nek wong rendeng kan gak. Dhek gawe gedhe nang Mbak Yune ra teko ditakoni tangga. Eh Dik, sampean digawe kaya ngene aku ora ketok Mbak Yune sampeyan. Masa lagi erah. Ya ngono kuwi kelakuane. Pancen Mbak Yuku ngono watu. Berarti sampean adike. Ya krikil sampean. Sak karepku to. Iki ben dadi wong api. Halo. Halo. Diterusno napa mboten? Nomor loro, nomor telu. Moh. Isin aku ngene. Kula sampeyan dikongkon ngakeh-ngakeh no syukur. Wis cah wireng sing nokene gak mengkae to. Supaya akeh syukure ana carane apa? An-nadru ila man duna. Dikongkon ndelok wong sing sak ngisore. Aja ndelok wong sak dhuwure, tapi ndelok wong sing sak ngisore. Rata-rata wong yang ndelok sing sak dhuwure to. Padahal nek masalah donya nuwun sewu, masalah donya ki bener wong biyen. Sawang si ngertos sawang sinawang. Kene nyawang kono jere penak kono. Kono nyawang kene jere penak kene. Iki nyawang kae jere penak kae. Kae nyawang iki jere penak iki. Ayo dijawab, sampean nyawang uripe wong sing kaya Anwar Zahid. Sampeyan ndelok wong kaya aku ngene iki menurut sampean penak napa mboten? Munggah rene aku genteni. Ayo sing ngomong penak munggah rene. Oke. Oke nyoh-nyoh mikene. Wis tak engko pek kabeh sak apa-apane.

arek nunut nang rewel, nang gregetno sing ditunuti to. Misale iki ya, sampean numpak sepeda motor, tek tek tek ampe nang pasar, petuk tangga. Ditakoni, "Nanti, Pak, nang pasar?" "Mbak melok nunut tak yo nang pasar." "Nunut." Sampean leren, glek. Sampean tumpakno wong e nunut, arek wis numpak terus sampean mlaku meneh, tek tek tek. Lah kok wong e gremeng. Sepeda motor obrak-abrek ngene. Ngene kaya sik dirumat sepeda ngene iki. Tumpakane atos sing ngene. Pir to linggis ra jenenge. Iki aku nek gak ati-ati iso kesogrok Titanus tenan kok. Kira-kira ana wong karek nunut ngomongane ngono ku sampean napakno. Sampean terusno nek mung goncek apa sampean ora trimo don, medun jejeg pisan nek ngono. Karek nunut kakan cangkem lho. Lha kula sampean nang donya iki ya karek nunut, nunut Gusti, sembarang dicukupi Gusti. Lah kok sik ngrem. Wes, ora usah ngomong eleke, ayo diomongno apike ae. Engko dadine apik. Mergo nek syukur mesti ditambahi la in syakartum la azidannakum. Pokoke dikeki nikmat apa wae kapan disyukuri ditambahi terus tambah jenenge barokah. Tambah api, tambah penak, tambah bahagia, jenenge barokah. Nenek gak disyukuri, ngruwemeng diomongno eleke, tambah loro, tambah hajur, tambah lekrek, tambah nyenyek, jenenge dadi musibah. Wa amma bi ni'mati robbika, kula sering matur ten pundi-pundi, apa ae nek disyukuri diomong apike, mesti dadine tambah api. Kayak nikmat panganan disyukuri, alhamdulillah panganan iki senenganku. Sehat sampean. Aja diwodo. Sama norau kadang-kadang. Onde-onde kok atos sing. Tengik pisan. Ngelokno atos tengik tapi entek 14. Ya kuwi sing garakno wetengmu kembung terus mencret ya ngono. Paham to ora to wong-wong iki? Hoi. Hoi. Anak yang ngono angger disyukuri ya tambah apik. Sama duwe anak Bu ya. Bengi-bengi bareng isak kuwi lho. Neng gelem nyekel buku, mbah sinau mbah ora. Neng cepet-cepet disyukuri. Alhamdulillah, anak ibu sinau. Ana PR to nak? Ana PR to nak? Engko sak buku diwaca kok mau tenteng ngono. Kadang ora kok anak sampe apik nyekel buku nang dilokno mbek bukane. Ngene iki nang mbok cekal-cekal tok. Rambok waca. Paling ya dicekal-cekal tok gayane. Anakmu langsung golek gunting. Bukune dikek buntut layangan. Bu. Ya Allah, ya Allah. Wong lanang yo ngono, Bu. Wong lanang sampe ngomong apike kok tambah ape. Dajal ya. Bapake sampe ngomong ngene, "Pak, Bu bojo oleh bojo." Sampe wis ganteng akas. Padahal wong yo biasa. Sampe ngomong, sampe wis ganteng akas. Mosok to, Bu? Iya. Ketoke yo biasa, tapi delok engko. Bojo mok tambah akas. Iso nggo arit, nggo linggis. Napa-napa dicukit iki kabeh. Sampai njepat kabeh sak eneng-eneng. Wong lanang nembok omong eleke, "Pak, rupanemu wis elek mbler." Bojo mok terus metu omah kluyur-kluyur. No perapatan lenger-lenger sampai dirubung laler. Padha wae kok wong wedok diomong apike tambah apik. Wong lanang sing medhek. Samane mbah wis ayu sregep. Wong wedok terus masak ambek jentik. Nek ora ya ora tak omongno. Ngomong wedok nek dielokno ngono arusno pawon. Masak umbah-umbah, korah-korah, nyapu. Apa-apa digodhok iki kabeh. Diarani ayu langsung mlebu jeding, wadus resik, kosokane nganggo watu. Grok-grok. Penanan mlebu kamar terus ngedep kaca ambek tutal tutul ngene. Tambah ayu. Wedok nek dielokno, rupane melek bler, terus glimbung moh apa-apa. Masak emoh nyapu emoh mbah-mbah emoh anak nangis dijiarno ana adus lho ora gelem wis pe magrib nang adus apa mah wong elek kok adus bareng ben tambah cetho eleke ngenyek wong ora entek-entek la syukur niku tasarrufun ni'mah fi mardhatillah mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu kepada hal-hal yang diridhoi Gusti Allah. Aku apa nerangno? Lah nek diparingi nikmat sehat yo nggo ibadah. Iki pun sering diterangno kalih para kiai. Ibadah yang paling pokok yo salat kuwi to.

Tapi lek sampean milih Mbak Sri sing pinter gawe apem, walaupun apeme sampean wis entek, Mbak Sri sing duwe. Mbak Sri gawe noneh lho sik iso, butuh sepira wae digawekno wae. Kowe apa butuh apeme Mbak Sri dhewe? Guyu to. Lek sampean nek ming milih pangkat, milih donya, milih duwe, sak pira pangkatmu, donyamu, duwemu iso entek kok. Tapi lek sampean milih Gusti Allah sing duwe donya. Walaupun pangkatmu donyamu duwekmu entek, Gusti Allah gawe nene sik iso, Gusti Allah ngekeki nene sik iso. Paham? Iki ilmune para kiai, mulane kiai ra tau kentekan donya. Lha mergo kiai iki luwih milih Gusti Allah timbang donya. Kowe tuman ana kiai kentekan donya. Ketakraan golek penggawean, tuman ana kiai nyolok kodhok golek bekecot, terus golek tekek. Dodol kokek kokek kokek. Ra eneng. Tapi uripe masalah donya kepan, omahe apik, kendaraane apik, mangan enak walaupun dikei wong. Yo nanti-nanti dihormat. Yo poe kawal karo banser, polisi, tentara. Ngene iki yo dirasani mbok wong Rendeng. Alah gayane dikawal greng. Yo sepurane Bu, kula umpama kok lewat kene, wis tak gosong kabeh awakku. Bolak-balik ngalami ngono kuwi. Mulane matur suwun sahabat banser. Aku diselempitno tu pawon-pawon. Ngguri-ngguri matur suwun iki banser banser iso men lebune swarga barengi kiai. Nah saiki ngawal kiai tekan lokasi ngajukno akhirat sing ngawal kiai mlebu swarga ya banser-banser ngono kuwi. Anan kuwi. Halo. Nek katik diliwatno kene ta gosong-gosong ati sing dingene sing dingene. Modele wong wedo-wedo iki nek ketok aku gemes ngono modele. Mbah ngono. Terutama yang rondo-rondo kuwi. Ngene iki ana sing ngrasani. Malah ganteng ya wong edone. Makasih. Rang aku. Mencene yang ngono tenan kok. Padahal gek pian sik gelek ngajino kene ketok jembures nang ireng. Kuwi sik luwung kuwi. Lah ana kaset-kaset kok ketok wireng ngono ya. Kasih. Niki panitiane sentimen kok. Mosok golek fotoku sing ra mangap ra eneng. Mangkel aung. Lah wis. Duh kok jam 11. Terus Pak Lurah ngapunten wargane jenengan njaluk terus. Maksudnya njaluk tambahan waktu. Niki cara gawe celengan no lembur jenenge. Lembur kan yo hitungane dhewe. Tak koki lurahmu sanggup ngekei lemburan tora karo anak-anak lemburan yang kepeluk tangan ini orang urun no. Wes ya saya ini masalah anak iya ini tak sampai nonton dinti aku membaleni ngonai cuma norenteng kan urung anak itu investasi itu nyawa akhirat ake wong melebu suarga ya perkara anak ake wong melebu neraka ya perkara wong randu anak ini susah gini apa nge yang banter to cah, randu anak niku susah ngene apa nggih? Nggih. Kowe to sugera karo nang randu anak nelongso, bingung. Saking bingunge kadang sampai alate diperiksa-periksane mbok menawa madhepe kurang incer to. Kurang jebobok to, kurang atos. Wah, kurang lincip. Wis sak karepmu. Sing jelas susah. Tapi duwe anak kok nakal, luwih susah neh. Wong ngrumat anak nakal iki penak ngrumat pedus nakal kok. Nggih mboten? Sampeyan dhewe wedhus nakal aras-arasan ngrumat. Kene wong yo akeh kok sing gelem ngrumat. Mbak, gelem ngrumat wedhus, Mbak. Gelem, tapi wedhuse nuwakal ra apa-apa, kene tak rumate. Seneng. Dol yo dadi dhuwit, dibeleh yo nyenengno tangga. Tapi lek anak nakal, mbok kene wong sapa gelem? Kok ngrumat wong ketok iku kudu nyiset mata kok turi mbantah. Lho, didol ra payu. Dinjarno urip isini-sini wong tuwek. Dikon minggat, ra ngarah budal. Di gua balik saya metingkring dok kene. Neng kui cahaya kui. Apa dipateni? Dosa. Apa dipendem? Membocah set lorak-lorak ngono. Wis kadung metu le, apa dibalekno menjero ne? Dalane wis ora sedeng. Sakmono ndase tok. Kayak nyedehno wong. Mulane Bu. Bu. Lah iki penting, rungokno saiki. Anak uang wira podo karo anak kewan wis suwe jere maksudku ngene sik to taman nek ndek anak ki aja padakno anak kewan bu

apalagi kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas. Era ngandel tak buktekno. Kerjain nek nggih otot jenenge kerja keras, rezekine mok pas, kaya sapi kaya jaran. Kuwi kerja keras wong kerja otot, sapi dikrakal oleh sedina ya pas samono kuwi. Jaran kon narik dokar, kerja keras pakai otot, oleh ya mek pas samono kuwi. Tapi nek kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contoh, kerja profesi dokter. Dokter ini kerjanya profesi cerdas, padahal terima tukang cubles, tapi rezekinya lebih luas. Banding no tukang cubles nek kerja otot kerja keras, tukang ngebor sumur. Rezekine lak mok pas. Wis suntike gedhe. Gawanane abot melet-melet mobat mabit ra karuan. Panas keringeten, rusuh campur lemah, sing atos bras-brus bolak-balik ra nyumber banyune. Sedina ya pas 100.000. Lah nek sing kerja profesi cerdas kaya dokter, cublese cilik. Gawanane enteng, gone resik, bersih, adem, ambune wangi, berake. Oh, sing dicubles empuk. Al-bokong. Mbak pengpisan tak cus. Sak munine dibayar uang. Muni 500 bayar 500, muni 700 dibayar 700. Dalam sejarah belum pernah terjadi ana dokter dinyang. Masa ana dokter ditakoni, "Pinten Pak Dokter? 700.000, Bu. Masa mboten asal kirang, Pak." Mawon nggih. Nah, eneng rezekinya lebih luas mergo kerja cerdas. Apa maneh gak pakai hati namanya kerja ikhlas, dijamin Allah rezekinya tak terbatas. Contohnya kiai. Bukti kok rezekinya tak terbatas. Enek. Ora tau kentekan. Apik-apik kabeh, omah apik. Ini bojone ya ayu. Delok kiai-kiai ora pamer kok iki. Bojone kiai ki rata-rata ayu. Mungkin kiai bojone kok elek yo nasib. Ora nasib piye wong hiburane mek bojo tok nang elek pisan ya astagfirullahu minna wa minkum. Taqabbal ya ka. Mulane Gusti Allah adil, kiai kuwi dikaei bojo ayu. Lah sampean kok gak dirapi kiai, mergo rupamu ora standar. Mangkel ya wis kok. Ngene anak-anakmu kek ana kuwi, engko iso wis 2 jam wis anakku moh kon tambah. Wis. Nyuwun pangapunten. Nggih. Didongakno, sing penting Pak Lurah niki nyuwun pendonga saking panjenengan, mugi-mugi saged amanah, mugi-mugi dipun paringi kekuatan zahir batin leh ngemban tugas sebagai pelayan dan abdi masyarakat bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mugo-mugo ditebihaken saking sedaya fitnah, mugo-mugo dipun paringi kekuatan zahir batin, dipun bimbing kalih maunah lan hidayahipun Allah saged mengantarkan warga Desa Rendeng menjadi lebih maju, sejahtera, adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, sesuai bingkai firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten. Niki wau kalih Beb Musin kula dibisi 2 jam ngajine. Ya tak teki 2 jam kok piye sak muni-muni ku. Pamila saking menika nyuwun kanthi sanget berkahipun Fadilatul Habib Muhsin As-Sagaf untuk memimpin doa di majelis yang mulia malam hari ini. Ibu, Bapak, nyuwun tulung ampun kundur rumiyin, ampun bubar rumiyin sakderengipun doa. Kula estu sedaya kekirangan, sedaya kelepatan, nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.